Lama bangsa kita ini dijajah dan kalah, tidak berdaulat. Untuk itu kita harus mulai bergerak. Kita semua setuju bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi pemain global, menjadi center of the universe sejak adanya Nusantara. Cita-cita bangsa kita sejak dulu adalah memiliki kemerdekaan yang utuh, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan membangun peradaban yang baik untuk seluruh umat manusia. Sahabat semua, atas nama bangsa dan negara Indonesia, kita harus segera membangun kekuatan ekonomi kerakyatan, ekonomi akar rumput. Saat ini, kita mulai melaksanakan perjuangan kita untuk membangun ekonomi rakyat berdaulat dengan cara membuat rupiah kita kuat. Caranya adalah masukkan rupiah kita ke akun dinaran, di mana rupiah kita akan memiliki gramasi emas sebagai underlay-nya. Kemudian Anda sebagai merchant atau pengusaha atau pedagang, mulai sekarang harga produk jualan Anda selain rupiah sebagai alat bayar, cantumkan gramasi emas sebagai alat tukar. Seperti halnya Elon Musk yang menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi produknya. Seperti misalnya kalau Anda ingin membeli Tesla atau lain sebagainya produknya Elon Musk, harus bayar pakai Bitcoin. Maka menggunakan gramasi emas adalah bentuk nasionalisme perjuangan kita karena rupiahnya akan menjadi kuat. Bosman, mulai sekarang semua produknya sudah menggunakan gramasi emas. Inilah langkah awal kita bergerak membangun kekuatan ekonomi. Sungguh, sahabat, emas adalah alat tukar yang telah menjadi cita-cita semua bangsa di dunia ini sejak lama, namun sampai saat ini belum terpecahkan solusinya hingga Dinaran menyiapkan infrastruktur digital berbasis blockchain. Dinaran adalah startup yang menjadi pelopor pertukaran barang dengan gramasi emas hingga desimal terkecil. Gerakan ini akan tumbuh cepat dengan sahabat semua melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan gramasi emas sebagai alat tukar untuk mendukung rupiah. Ayo sahabat semua, gunakan gramasi emas di seluruh produk Anda mulai sekarang. Dunia yang dikuasai globalis bakal tergoncang dengan kekuatan baru Indonesia ini. Selamat berjuang bagi Anda, pejuang ekonomi akar rumput.